والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبوع يعني رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab wasiat, bab yang ke-6 dalam kitab wasiat, yaitu bab orang yang tidak punya sesuatu, orang yang tidak punya sesuatu untuk diwasiatkan sebaiknya tidak berwasiat. Nabi, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini menjelaskan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak sedikit pun berwasiat tentang hartanya. Yang pertama disebabkan tidak ada yang mesti diwasiatkan oleh Nabi. Yang kedua harta yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak berhukum warisan yang harus dibagi kepada ahli waris. Harta itu sudah berstatus sebagai harta sedekah. Harta yang ditinggalkan oleh Nabi tidak perlu diwasiatkan lagi karena memang sudah berstatus sedekah. Dari situ diambil hukum umum, ya, orang yang tidak memiliki apa yang mesti diwasiatkan maka tidak perlu berwasiat. Maksudnya berwasiat untuk mensedekahkan hartanya. Hartanya tidak ada maka tidak dibenarkan untuk memaksa-maksa diri berwasiat dengan harta tersebut. Ya. Kita lanjutkan membaca hadis di bawah bab ini, hadis nomor 4161 pada halaman 92. Hadis yang pertama di halaman tersebut, hadis 4161. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim kulluhum an Jarir ha. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعا أن الأعمش بهذا الإسناد مثله. Ini sanad yang baru dari sanad-sanad hadis yang membawakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apapun, ya, tidak meninggalkan apapun dalam harta, dari segi harta, sebagaimana yang diungkapkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Tidak, Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan juga tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan seekor kambing pun dan juga tidak meninggalkan seekor unta pun. Ya, Nabi SAW meninggal dunia sementara tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan seperti yang diriwayatkan oleh para ulama, masih ada baju besi dari Nabi SAW dalam bentuk gadaian yang digadaikan oleh Nabi SAW kepada salah seorang Yahudi karena dia pernah meminjam, hadisnya juga dalam Sahih Muslim, ya, telah karena meminjam di masa hidupnya sekitar 20 sampai 30 sa dari gandum dari Yahudi tersebut untuk nafkah istri-istrinya. Dia menggadaikan itu, dan gadaian tersebut tidak bisa ditebus sampai Nabi meninggal dunia dan ditebus kembali oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain, itulah Nabi kita Muhammad SAW, dan itu bunyi hadis yang ke 4161 ini dengan sanad yang baru. Sanad yang baru hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Kita lanjutkan hadis 4162. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wal lafdhu li Yahya qala akhbarana Ismail ibn Uliyya an ibni Aun an Ibrahim an al-Aswad ibn Yazid قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. Ya. Hadis ini bermula dari cerita Al-Aswad ibn Yazid Al-Nakhai. Al-Aswad ibn Yazid Al-Nakhai, salah seorang dari generasi tabi'in, murid dari para sahabat Nabi SAW. Dalam hal ini ia adalah murid Aisyah. Al-Aswad ibn Yazid Al-Nakhai rahimahullahu ta'ala, dia bercerita Zakaru inda Aisyah, mereka yaitu para orang-orang menyebutkan atau menceritakan di hadapan Aisyah bahwa Ali radhiyallahu an kana wasiyan, dia adalah orang yang langsung menerima wasiat dari Nabi. Ya, wasiyan yaitu yang menerima wasiat, dan orang yang Nabi SAW sebutkan dalam wasiatnya. Ya. Di sini ini yang disebarluaskan oleh orang Syiah bahwasanya Ali adalah wasiyyu Rasulillah, penerima wasiat Nabi. Ya. Penerima wasiat Nabi SAW. Ya. Penerima wasiat. Dia yang langsung Nabi SAW sampaikan kepada dia wasiat, atau dialah orang yang dimaksud oleh wasiat Nabi. Ya. Karena mereka yang mereka maksud adalah meskipun mungkin tidak langsung kepada Ali, tetapi Ali yang dimaksud dalam wasiat Nabi yang diungkapkan oleh Syiah adalah yang dimaksud dalam wasiat Nabi yaitu pelanjut kepemimpinan, pelanjut kepada kepemimpinan. Nabi SAW menurut mereka mewasiatkan bahwa yang akan menjadi khalifah setelah beliau adalah Ali. Ini yang dimaksud dengan wasiyyu Rasulillah, dan ini salah satu dari pilar agama Syiah, meyakini bahwasanya Ali adalah wasiyyu Rasulillah. Ya, makanya dalam azan mereka wa asyhadu anna Aliyun waliyullah atau wasiyullah. Ya. Mereka menganggap bahwasanya Nabi kita untuk menekankan titah bahwa kepemimpinan setelah ini sesuatu yang merupakan akidah yang ada dalam agama Syiah, ya. Bahwasanya Ali adalah wasiyullah. Dan ini sudah bermula ungkapan-ungkapan yang semakna, walaupun tidak sama dengan ungkapan Syiah, keyakinan Syiah. Di masa Aisyah masih hidup, orang-orang menukil-nukilkan ungkapan bahwasanya Ali itu adalah wasiyullah, wasiyyu Rasulillah, wasiyyun Nabi. Tapi yang mereka maksud bukan seperti yang dimaksud oleh oleh orang Syiah. Yang mereka maksud adalah Ali yang menerima wasiat Nabi, ya, Ali yang menerima wasiat Nabi dalam di sisi hartanya atau dalam hal yang lain. Ya, karena memang ada wasiat dengan Kitabullah. Itu dari Ali sendiri yang menyampaikan bahwasanya Nabi memang berwasiat, tetapi bukan sesuatu yang tidak kami ketahui atau yang tidak kalian ketahui. Yang diwasiatkan oleh Nabi adalah seperti dalam riwayat sebelumnya, yaitu tentang Kitabullah. Ya, hadis yang pertama dalam bab ini bahwasanya Nabi memang berwasiat, tetapi wasiat untuk berpegang teguh kepada Kitabullah. Kemudian apa yang tertulis di dalam sarung pedang itu, kata Ali. Ada kertas yang dimasukkan sebagai tempat penjagaan wasiat tersebut, yang isinya adalah sebagian dari hukum peperangan. Ya, itu saja, tidak ada dalam wasiat yang didapatkan oleh Ali itu sedikit pun berkenaan dengan masalah kepemimpinan. Ketika itu tersebar, Ali sendiri membantah. Ya, di samping di sini Aisyah juga membantah. Di sini Aisyah membantah hal yang tersebar tersebut. Ini juga yang tidak disukai oleh orang Syiah kalau kita nukilkan hadis ini, bahwasanya itu kan dari Aisyah. Aisyah tidak benar. Ya. Hadis ini yang membantah isu yang tersebar di waktu itu bahwasanya Ali penerima wasiat Nabi SAW, dibantah oleh Aisyah. Di sini bantahan Aisyah adalah faqalat mata awsa ilaih. Kira-kira kapan Nabi SAW sempat berwasiat kepada Ali? Karena wasiat ini kan pesan-pesan sebelum meninggal dunia. Pesan-pesan sebelum meninggal dunia. Kira-kira menurut kalian kapan Nabi sempat berwasiat kepada Ali? Faqad kuntu musnidatahu ila sadri. Karena sesungguhnya saya yang menopang Nabi ke dada saya ketika dia meninggal dunia. Ya. Beliau itu meninggal di dada saya. Nabi SAW bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu. Faqad kuntu musnidatahu ila sadri au qalat hajri. Ya, di sini kapan beliau berwasiat kepadanya, dadaku lah yang menjadi sandaran beliau atau pangkuanku, lalu beliau itu maksudnya ketika Nabi meninggal. Ya, saat ketika akhir-akhir usianya dia berada dekat Aisyah dan bahkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Saat ruhnya dicabut dari jasadnya, beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini tidak disukai oleh orang Syiah Rafidhah. Bahwasanya Nabi SAW meninggal di pangkuan, di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, faqad kuntu musnidatahu ila sadri. Kapan adanya Ali di sana? Ya, kapan ada Ali di sana ketika dia hendak meninggal dunia? Fada'a bitasti. Beliau meminta ketika itu satu mangkok air. Satu mangkok air. Dan banyak permintaan-permintaan seperti dia minta siwak. Ya, Nabi SAW bukan meminta siwak, tetapi melihat ketika adiknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, masuk dan dia sedang bersiwak. Nabi SAW melihat, ya, karena akhir-akhir itu karena sakitnya terlalu parah sehingga dia jarang bersiwak. Melihat siwak itu, Nabi SAW betul-betul hendak melakukannya. Aisyah memahami itu. Lihat kedekatan hubungan kontak batin antara seorang istri dengan suaminya. Aisyah memahami dari pandangan Nabi bahwasanya beliau juga hendak bersiwak. Maka dimintanya siwak dari adiknya atau saudaranya, kemudian dibersihkannya dan dengan giginya di mulutnya. Ini juga termasuk keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha radhiyallahu ta'ala anha. Nabi ia membersihkan siwak itu dengan giginya, dengan mulutnya. Ya. Kemudian diserahkan kepada Nabi. Bahwasanya di akhir usia Nabi masih sempat bersatu antara ludah Aisyah dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di antara yang diminta. Dan Aisyah orang yang manusia yang paling tahu bagaimana Nabi meninggal dunia, apa saja yang terjadi pada Nabi detik-detik terakhir dari meninggalnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berwasiat ini, Kapan Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat itu? Ya, memang ada saat-saat berkunjung, ya, ada saat-saat para sahabat menjumpai Nabi, tetapi sebelum meninggal dunia, Aisyah mengatakan dia berada di pangkuanku, bersandar ke dadaku, tidak ada orang di sana, dan saya pun tidak tahu bagaimana dia meninggal dunia. Ya. Makanya dia mengatakan di sini, falaqad khanatha fi hajri. Dia meminta mangkuk air, satu mangkuk air, kemudian kepalanya terkulai dan sudah meninggal. Setelah tidak lama setelah dia meminta air, setelah Nabi SAW meminta air, tiba-tiba in khanatha, ruhnya itu pergi begitu saja tanpa saya sadari. Memang tidak ada yang mengenal melihat bagaimana ruh itu dicabut. Yang jelas setelah ruh itu pergi baru sadar manusia yang ada di sekitar si mayit bahwasanya mayit itu sudah meninggal dunia. Dan ini kasus-kasus bukan 1, 2, 3 kali terjadi dan kita mengetahuinya. Ada orang yang sedang sholat meninggal dunia, ya, tanpa diketahui bagaimana dia meninggal dunia, bagaimana ruhnya disabut. Sakaratnya tidak terlalu tampak oleh manusia di sekitarnya. Ada orang yang sedang menunggu masuknya waktu sholat subuh, seorang muazzin sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba dia bersandar dan orang mengira dia masih baca Al-Quran, ya. Kemudian kepalanya terkulai, tiba-tiba kepalanya terkulai, ternyata meninggal dunia. Jadi begitulah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia meminta air satu mangkok bitasti, ya, atas itu mangkok wadah. Kemudian ruhnya pergi begitu saja dan kepalanya terkulai di saat dia berada di pangkuanku itu. Wa ma sya'artu, dan saya sama sekali tidak menyadari annahu mat, bahwasanya dia sudah pergi. Ya, famata ausa ilai. Nah, kapan dia bisa punya kesempatan untuk berwasiat kepada Ali? Ini bantahan. Ini bantahan. Nabi SAW tidak punya kesempatan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Ada di berwasiat kepada Ali, tapi sebelum itu, dan wasiatnya sudah jelas, dan Ali sendiri yang menjelaskan, tidak ada satu yang khusus pun yang diwasiatkan oleh Nabi kepadaku, kata Ali. Dan ini tidak diangkat oleh orang Syiah, meskipun mereka tahu, dan mereka juga menganggap ini riwayat palsu, padahal penuh kitab mereka diisi oleh riwayat palsu. Usulul Kafi, karangan Kulaini, salah satu kitab suci mereka, ya, dianggap sebagai Sahih Bukhari, isinya, ya, mayoritasnya hadis palsu, dibuat-buat dari riwayat hadis-hadis yang sanadnya menuju kepada keluarga Nabi, karena mereka memang tidak menerima riwayat dari selain itu. Ya. Nah, ini kalau, dan kita tahu keluarga Nabi tidak banyak riwayatnya. Nah, untuk bisa banyak, tentu bagaimana caranya? Dibuat-buat, ya, dibuat-buat. Dibuat-buat riwayatnya, dan itu pemalsuan juga pencelaan terhadap keluarga Nabi, ya, keturunan Nabi seperti Ja'far Sadiq, Al-Baqir dan yang lainnya dari imam-imam yang mereka maksud dari keluarga Nabi SAW, ya, membuat riwayat-riwayat dari mereka, mengada-adakan riwayat-riwayat dari ucapan mereka, perbuatan mereka agar bisa diterima. Ini kan keluarga Nabi. Ya, dari Ali, dari Al-Hasan, Al-Husain, dari Fatimah, dibuatlah riwayat-riwayat yang sama sekali tidak ada mereka mengatakan dan menyampaikannya. Jadi ini hadis 4162, Aisyah membantah ada wasiat dari Nabi untuk Ali khusus. Kata Aisyah, kapan dia punya kesempatan untuk menyampaikan wasiat itu kepada Ali bin Abi Thalib? Hadis berikutnya 4163, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wal lafdhu li Sa'id qalu haddatsana Sufyan an Sulaiman al-Ahwal an Sa'id bin Jubair Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari jalan yang lain dan juga hadisnya hadis Abdullah bin Abbas. Yang tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ini hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan darinya oleh muridnya yaitu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair seorang tokoh terkenal, ulama besar dari generasi tabi'in, murid dari para sahabat Nabi SAW. Di sini adalah murid dari Abdullah bin Abbas, dan dia salah seorang dari korban pedangnya Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Ya. Dia dibunuh oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Dia membunuhnya bukan karena alasan pemberontakan, tetapi karena memang ada keburuknya hubungan mereka sebelum Al-Hajjaj jadi gubernur. Jadi dia sudah mendendam. Dan setelah jadi gubernur, dia cari-cari ini orang. Ya. Akhirnya dibunuhnya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaumul khamis wa ma yaumul khamis. Hari Kamis, tahukah kalian apakah hari Kamis itu? Tsumma baka. Ketika dia mengatakan yaumul khamis, hari Kamis adalah hari Kamis, ya, kemudian dia menangis. Hatta balla dam'uhul hasa, bahkan air matanya membasahi kerikil yang ada di depannya. Ya, kerikil karena memang rumah atau tempat tinggal ketika itu tidak ada lantai. Ya, jadi ketika air matanya, terkadang air mata itu membasahkan baju, membasahkan Nabi SAW seringkali jenggotnya basah ketika sholat. Ya, tanda dari tangisannya. Tanda dari tangisannya. Karena air mata itu mengalir kemudian ke dagu. Dan di dagu ini dia akan berkumpul membasahi jenggot Nabi SAW. Kita juga melihat ya, sebagian dari orang, ya, dari guru-guru kita, yang ketika dia imam sholat, dari seduh sedannya tidak terdengar ketika dia membacakan, tetapi ketika dia membalik menghadap ke jemaah, tampak jenggotnya basah oleh air matanya. Jadi air mata bisa membasahkan, ya, bisa membasahkan sapu tangan, bisa membasahkan baju, ya, ya, banyak. Makanya Abdullah bin Abbas ketika dia mengenang hari Kamis, kejadian hari Kamis, ya, lalu dia menangis. Balla hatta balla dam'uhu al-hasa. Faqultu ya bin Abbas, kata Sa'id bin Jubair, wahai Abdullah bin Abbas, wama yaumul khamis, gerangan apa yang terjadi pada hari Kamis ketika engkau mengenangnya, engkau menangis. Qala ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, kata Abdullah bin Abbas, semakin berat, semakin keras, semakin parah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala i'tuni, maka dia berkata, datangkan atau bawakan kepadaku, aktubu lakum kitaban. Ya, datangkan saya sesuatu yang saya akan menulis satu tulisan untukmu. Berarti kertas dengan penanya. La tadillu ba'di. Kitaban la tadillu ba'di. Kitab yang nanti kalian tidak akan sesat setelahku. Fatanaza'u wa ma yanbaghi inda nabiyyin tanazu'un. Mendengar itu maka terdengarlah gemuruh suara, bising. Ya. Terjadi kebisingan di sekitar Nabi, di antara para sahabat, baik itu dari keluarga Nabi atau yang lain. Ya, mereka berbicara satu sama lain tentang apa wasiat yang akan disampaikan Nabi. Wasiat itu tidak membuat seorang pun sesat. Ya, lan tadillu ba'di. Sebenarnya tidak layak terjadi kericuhan atau terjadi suara ricuh di dekat Nabi saat dia beliau terbaring. Itu yang pantas dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi mereka manusia. Ya, ketika disebutkan tentang wasiat, maka mulailah mereka memperbincangkan apa yang akan, hanya gaduh di situ, suara bising. Kata Abdullah bin Abbas bercerita. Waqalu ma sya'nuhu ahajara istafhimuhu, ya, ma sya'nuhu ahajara istafhimuhu. Ya, mereka di antara isi suara yang gaduh itu adalah masya'nuhu, apa yang keadaannya, apakah dia meninggalkan ya, hajara, meninggalkan istafhimu, minta penjelasan dari dia tentang apa yang diwasiatkannya itu ya. Jadi mereka mengorek-ngorek dari Nabi ya. Kenapa wasiat itu tidak disampaikan saja, kenapa mesti ditulis ya. Itu yang mereka gaduhkan. Makanya Nabi SAW berkata, da'uni, biarkanlah aku. Dalam terjemahannya di sini, mendekatlah aku akan menuliskan untukmu sebuah wasiat sehingga kamu tidak akan tersesat setelahku. Ya, ini pesannya umum ya, bukan hanya kepada Abdullah bin Abbas. Mu, untukmu di sini untuk semua. Untuk semua, karena lafaznya bukan aktubu lakum. Kumnya itu bukan ka, laka itu untuk Abdullah bin Abbas sendiri. Lakum untuk kalian. Ya, untuk kalian. Jadi tidak bisa tidak, kalau kita baca terjemahannya, untukmu dipahami itu adalah Abdullah bin Abbas sendiri. Ya. Untuk Abdullah bin Abbas sendiri, aku akan menuliskan untukmu sebuah wasiat sehingga kamu tidak akan tersesat setelahku. Ya, kamu maksudnya kalian semua. Ya. Lalu para sahabat bertengkar. Padahal tidak pantas terjadi pertengkaran di hadapan Nabi. Pertengkaran itu bukan bertengkar ya, satu sama lain, tetapi mereka mengeluarkan suara saling memperbincangkan apa yang disebut, artinya saling berdebat lah, berdebat tentang apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW tersebut yang ditulis, bukan disampaikan begitu saja. Makanya Nabi SAW berkata, da'uni ya, wa qalu ma sya'nuhu. Ini juga terjemahannya, mereka berkata, apakah yang terjadi pada beliau ya, kata mereka, ini Nabi bagaimana, apakah beliau sedang mengigau hajar ya. Artinya kata-kata itu muncul dari orang sakit dan tidak ada bermaksud apa-apa ya. Hajar, apakah dia mengigau, istafhimu, minta penjelasan darinya atau korek darinya apa yang hendak dia sampaikan. Istafhimu, minta pemahaman, bertanya. Qala, kata Nabi, ternyata Nabi tidak mengigau seperti yang diduga oleh para sahabat. Da'uni, biarkanlah aku. Falladhi ana fihi khairun, sesungguhnya atau maka yang aku berada di atasnya sekarang paling baik. Falladhi ana fihi khairun ya. Falladhi, apa yang aku berada di atasnya sekarang ini adalah yang paling baik ya, bukan dalam keadaan mengigau, bukan dalam keadaan hilang akal ya, tapi keadaan saya yang terbaik, kata Nabi SAW. Usikum bithalathin, nah ini diantara wasiat Nabi, saya wasiatkan kepada kalian tiga perkara. Yang pertama, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arabi, keluarkanlah, usirlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab ya. Itu wasiat Nabi pertama. Wa ajizul wafda binahwi ma kuntum ujizuhum, wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum ya. Ini terkait dengan tanah Arab juga, tanah tanah haram juga, atau berikanlah kesempatan, atau berikanlah kepada al-wafat utusan-utusan, ya, seperti yang aku berikan kepada mereka. Artinya ada kelonggaran bermuamalah dengan utusan-utusan dari negeri, dari negeri-negeri kafir atau dari orang-orang yang tidak beriman. Ada kelonggarannya. Nabi SAW membiarkan mereka masuk ke dalam masjid karena disitulah Nabi berada dan menjumpai Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya berbuatlah kepada para utusan seperti yang saya lakukan kepada mereka. Itu panduan. Hukum asalnya mereka tidak berada di Jazirah Arab, tetapi dibiarkan dari mereka adalah orang-orang utusan, diutus untuk melakukan, atau utusan-utusan negara-negara mereka kepada negara Islam. Kemudian qala wa sakata anith thalitha au qalaha fa unsituha. Ada dua ungkapan yang ragu-ragu di sini, ada keragu-raguan. Yang pertama, Nabi SAW diam setelah yang kedua dan tidak menyebutkan yang ketiga. Padahal di awalnya mengatakan, saya akan wasiatkan kepada kalian tiga. Fasakata anithalitha. Apakah yang dimaksud yang diam ini adalah Abdullah bin Abbas, sementara ketika Nabi sampaikan itu ada, Nabi sampaikan ketiga-tiganya, saat Abdullah bin Abbas menyampaikan, dia diam, tidak melanjutkan kepada yang ketiga. Atau qal, atau qalaha fa unsituha. Atau Abdullah bin Abbas menyampaikan, tetapi saya, kata perawi, yang lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi yang tidak menyampaikan. Jadi ini perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang berkata. Ini yang kemungkinan yang kedua. Nabi tidak menyebutkan wasiat yang ketiga. Yang pertama sudah, yang kedua juga sudah, yang ketiga Nabi tidak menyebutkannya. Atau kata Abdullah bin Abbas, saya yang lupa. Nabi sampaikan, tapi saya lupa. Ini kemungkinan yang kedua. Tadi kemungkinan pertama adalah Abdullah bin Abbasnya. Abdullah bin Abbas ketika menyampaikan hadis ini, ya, dia tidak menyebutkan yang ketiga. Oleh ini perkataan perawi, dia tidak menyebutkan yang ketiga. Atau kemungkinan dia menyebutkan, tetapi saya lupa. Nah, dua kemungkinan ini muncul, dan itu juga disampaikan oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini. Ya. Intinya yang ketiga tidak diketahui, ini rahasia, ini yang menjadi misteri yang dipakai oleh kedua kelompok. Ya. Orang memakainya, orang ingin membuat dia menjadi mendapatkan wasiat, dan wasiat itu adalah menjadi khalifah setelah Nabi, ya, untuk Ali bin Abi Thalib. Dan ini yang ditutup-tutupi oleh para sahabat dan disampaikan, karena ini berkenaan dengan kepemimpinan setelah Nabi, yaitu Ali. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, misalnya, ini pendapat inilah yang benar. Ya, yang wasiat itu apa yang dibuka kembali oleh Ali bin Abi Thalib, itu tentang masalah hukum-hukum dalam peperangan. Bila kalian membunuh begini, bila kalian melakukan ini, maka hukumnya seperti ini. Itu yang disampaikan oleh Nabi, karena itu sulit untuk dihafal. Dan Nabi tidak terlalu sering mengungkapkan hukum-hukum itu, karena kasusnya sebentar-sebentar saja. Ya, maka para sahabat juga membutuhkan itu ketika peperangan, maka perlu ditulis. Maka ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qala Abu Ishaq Ibrahim hadatsana Al-Hasan bin Bishrin qala hadatsana Sufyan bi hadzal al-hadits. Jadi bunyi hadisnya tadi dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW meminta kertas untuk menulis wasiat, dan ternyata wasiatnya disampaikan juga oleh Nabi. Isinya adalah tiga. Yang pertama tentang pengusiran orang musyrikin dari Jazirah Arab. Yang kedua tentang bermuamalah dengan utusan-utusan dari negeri musuh, dan negeri yang tidak beriman, orang kafir. Ya. Kemudian yang ketiga tidak disebutkan. Menjadi misteri yang nanti juga akan diriwayatkan oleh para ulama dari riwayat yang lain, seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Kita lanjutkan. Ya. Hadis yang ke 4164. Dan yang terakhir 4165. 4164, Imam Muslim mengatakan hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Waqi' an Malik bin Mughwal an Talha bin Musarrif an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala annahu qala yaumul khamis wa ma yaumul khamis thumma ja'ala tasilu dumu'uhu hatta ra'aytu ala khaddayhi ka'annaha nizamul lu'lu'i. Ya. Nabi Abdullah bin Abbas pernah berkata, hari Kamis, tidakkah kalian tahu bagaimana apa yang terjadi pada hari Kamis itu? Kemudian summa ja'ala tasilu dumu'uhu, kemudian mengalirlah air matanya sampai-sampai aku melihat air mata itu mengalir di kedua pipinya bagaikan aliran mutiara berkilau. Tetesan demi tetesan yang mengalir bagaikan aliran mutiara yang berkilau, kata Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair. Qala Rasulullah SAW, ini kata Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "I'tuni bil katifi." Jadi ya, ini yang dimaksud. Saya tidak memahami seperti yang tadi ada dalam terjemahannya. Makanya saya tadi bingung. Nabi mengatakan i'tuni itu bukan disuruh mendekat. Ya. I'tuni artinya membawa. Makanya di sini ada penjelasannya, i'tuni bil katifi wad dawat. Bawakan kepadaku al katif, ya, alat tulis dalam bentuk kertas atau sarana menulis ketika itu, kulit kayu, tulang. Di sini diartikan apa? Tulang ya. Ya, tulang. Tapi tidak hanya terfokus pada tulang, bisa jadi kulit kayu yang dijadikan sarana menulis di saat itu karena kurangnya kertas. Ya. Itu yang diminta oleh Nabi, kemudian diminta tinta. Ya. Ad-dawat artinya tinta. Ad-dawat tinta. Ya, ini karena memang sarana penulisan seperti itu. Di masa dahulu ada tinta, ada alat untuk dicelupkan kemudian ditulis. Dan ratusan tahun setelah itu masih digunakan sarana ini. Bukan seperti kita sudah dibungkus dengan tinta kemudian tinggal menulis. Ya, itu yang diminta oleh Nabi, bukan disuruh mendekat. Ya. Awil lauhi wad dawan. Al-lauh sama dengan katif. Lauh itu adalah lembaran-lembaran dalam bentuk papan, ya, atau dalam bentuk lempengan batu yang ditipiskan. Di situ nanti ditulis. Saya masih melihat dari sebagian yang berbentuk seperti ini. Di sebagian daerah penghafalan Al-Quran dilakukan dengan cara itu. Anak-anak murid tahfiz Al-Quran itu memiliki satu lauh. Ya. Papan atau kayu yang ditipiskan. Ya. Kemudian dirangkai seperti persegi panjang. Kemudian ada pemegangnya. Di ujungnya ada pemegangnya seperti apa ya? Seperti tempat untuk tenis meja itu. Ya, ada pemegangnya, bed. Ada pemegangnya. Ada pegang nanti itu dibawa kemana-mana. Ya, sampai sekarang masih ada di sebagian negara Islam, tapi dibuat dari papan, bukan dari kayu, dari batu. Tapi dahulu ada dari batu. Karena sarana penulisan dahulu juga dimasuk di atas batu. Makanya menulis di atas batu. Ya. Dan peninggalan sejarah semuanya banyak sekali tertulis di atas batu karena tidak akan hilang. Ya, sulit untuk dihilang. Jadi dahulu seperti itu. Sarana lauh yang terbuat dari papan atau dari kepingan batu. Kemudian itu yang dikenal dengan lauh. Makanya lauhul mahfud. Ya, lembaran-lembaran yang terjaga, yang ada tulisannya, itu lauh. Ya. Itu yang diminta oleh Nabi. Kemudian aktub lakum kitaban. Dengan alat itu nanti saya akan tuliskan untuk kalian tulisan wasiat. Lan tadillu ba'dahu abadan. Dengan wasiat itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Faqalu inna Rasulullah sallam yahjur. Para sahabat menduga Nabi SAW mengigau karena saking sakitnya keluar kata-kata tersebut yang dia tidak bermaksud mengucapkannya. Ya, ternyata Nabi SAW tegankan lagi, da'uni, biarkan saya, dan ini yang sungguhnya saya dalam keadaan yang paling baik sekarang ini. Jadi sakitnya sudah mulai rasa sakitnya hilang dan dia mulai sadar, Nabi SAW tidak pingsan lagi dan dia mulai mendingan, dan saat itulah dia menulis wasiatnya. Makanya dalam riwayat yang tadi dia mengatakan ana fihi khairun falladhi ana fihi khairun, keadaan saya ini sangat baik sekarang ini, bukan mengigau. Maka disampaikan oleh Nabi SAW wasiatnya. Ya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaid qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an ibn Abbas. Ini hadis ibn Abbas bukan lagi diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair tetapi dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, dari generasi tabi'in juga. Ya, murid Abdullah bin Abbas yang lain, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, qala lamma hudira Rasulullah SAW wa fil bait rijalun fihi Umar bin Al-Khattab. Ya, ketika Nabi SAW di saat-saat kritis, ya saat-saat kritis, ya, semakinnya semakin parah, kondisinya semakin melemah. Ya, dalam rumahnya ketika itu ada orang, beberapa orang laki-laki. Wa fil baiti rijalun, ada beberapa orang laki-laki, fihim Umar ibn Khattab, di antara mereka ada Umar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, halumma aktub lakum kitaban. Di sini baru artinya mendekat, halumma mendekatlah, saya akan tuliskan untuk kalian. Jadi semuanya, bukan Abdullah bin Abbas saja, semua yang masuk oleh Nabi, mendekatlah kalian, saya akan tuliskan untuk kalian sebuah tulisan wasiat, lan tadillu ba'dahu, dengan wasiat itu kalian tidak akan sesat setelahnya. Faqala Umar inna Rasulullah sallam qad ghalaba alaihi alwaja'u. Ya, maka Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin parah kondisinya, semakin berat, ucapannya pun sudah mulai tidak bisa dipahami. Ya, kadang orang sakit itu kadang-kadang keluar kata-kata seperti itu yang dipahami oleh Umar. Ya, jadi jangan kalian terpengaruh oleh kata-kata tadi, karena isi wasiatnya kan, kalau kalian berpegang teguh kepada wasiat ini maka kalian tidak akan sesat setelahku. Itu kata Umar, Nabi SAW kondisinya sudah semakin parah, sementara kita tidak perlu kita risau. Wa indakumul Quran, kita kan sudah punya pegangan, ya sudah punya pegangan yaitu Al-Quran. Hasbuna kitabullah. Ya, cukuplah kita berpegang kepada kitabullah, kata Umar di saat itu. Ya, kata Umar di saat itu. Jadi itu yang mungkin yang membuat suara gaduh di saat itu. Umar, apalagi Umar suaranya lantang. Ya. Jadi jangan kalian terpengaruh oleh suara Nabi ini, ucapan Nabi ini dalam keadaan sakit dan kondisinya semakin down, semakin melemah. Jangan sampai kalian terpengaruh sehingga melemahkan semangat kalian berpegang kepada Al-Quran. Itu pesan dari Umar. Ya. Fakhtalafa ahlul bait. Maka orang yang ada di rumah itu semuanya, atau mereka saling berselisih pendapat. Fakhtasamu. Ya. Minhum mayakulu qarribu. Ya. Maka mereka pun berbeda pendapat, bertengkar. Yang sebagian mengatakan, coba bawakan kepada Nabi alat tulis agar dia mewasiatkan. Ya. Qarribu yaktub lakum Rasulullah SAW kitaban lan tadillu ba'dahu. Ini pendapat yang pertama. Serahkan saja, berikan kertas, berikan alat tulis, nanti Nabi berwasiat yang kita tidak akan sesat selamanya dengan wasiat tersebut. Sementara sebagian yang lain, wa minhum may yaqul ma qala Umar. Sebagian yang lain berpendapat dengan pendapat Umar, tidak perlu kita wasiat Nabi, kita sudah ada pegangan, itu Nabi juga yang meninggalkan untuk kita, yaitu Al-Quran. Tidak usah serahkan lagi kepadanya kertas dan alat tulis, tidak usah diserahkan kepadanya alat tulis, kertas dan penanya. Falamma aktsaru al-lawwa wal ikhtilaf inna Rasulullah SAW, ketika sudah mulai gaduh, ya pendapat suara semakin ingin keras, makin ingin memenangkan pendapatnya di sisi Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW kumu, kata Nabi SAW, pergilah kalian dari sini. Artinya tidak pantas kalian, Nabi SAW memarahi mereka. Ya, kumu, berdirilah dan pergilah. Qala Ubaidullah, fakana Ibn Abbas yaqul innar raziyata kullar raziyah ma hala baina Rasulullah sallam wa baina an yaktuba lahum dhalikal kitab min ikhtilafihim wa lighatihim. Kata Abdullah bin Abbas menyayangkan ya, suatu kerugian yang besar ya, yang tidak ada lagi kerugian yang lebih besar kecuali apa yang menghalang-halangi Nabi dari menulis wasiatnya. Ya, Nabi kan tak jadi disuruhnya mereka pergi. Ya, ini dalam riwayat yang sekarang ini. Ya, ya, disebabkan oleh mereka bertengkar di hadapan Nabi, ya, memunculkan suara keras di hadapan Nabi sehingga Nabi suruh mereka pergi dan tidak jadi menulis wasiat, kata Abdullah bin Abbas. Sementara wasiatnya dijelaskan dalam riwayat yang lain. Disampaikannya kepada Ali bin Abi Thalib tertulis. Ya, intinya itu kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas saat-saat Nabi berwasiat kepada para sahabatnya, dan itu salah satunya. Dan akhirnya nanti Nabi juga akan menulis wasiatnya di saat, dalam hadis ini, di saat ketika banyak orang di dalam rumah tersebut, kemudian Nabi meminta alat tulis untuk menulis wasiat yang tidak akan menyesatkan sampai selama-lamanya. Ternyata itu tidak jadi, di saat itu tidak terjadi karena para sahabat bertengkar tentang isi wasiatnya. Ada yang mengatakan tidak perlulah kita memberikan dia alat tulis seperti Umar, karena kita sudah ada sarana untuk tidak sesat, yaitu Al-Quran, sudah cukup Al-Quran. Dan mengatakan, ada yang lain mengatakan tidak, Nabi berwasiat dan hendak menuliskan wasiatnya, serahkan saja kepadanya alat tulis. Dan akhirnya mereka bertengkar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, pergilah kalian, kumu, berdiri dan tinggalkan tempat ini. Ini itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan berarti celaan yang keras yang terjadi pada para sahabat Nabi. Ya, mereka saling berbeda pendapat bukan karena isi wasiat, tetapi karena Nabi mengatakan kalian tidak akan sesat. Sehingga yang Umar bin Khattab memahami bahwasanya wasiat itu nanti akan membuat orang-orang meninggalkan Al-Quran, sehingga dia tidak menganggap itu hanya kegigauan dari Nabi SAW. Nabi mengigau dan tidak perlu diserahkan kepadanya. Yang lain mengatakan itu Nabi yang meminta. Ini yang membuat mereka bertengkar, dan tujuannya bukan karena berebut harta, tetapi mengkhawatirkan agama. Mengkhawatirkan agama. Ini bukanlah celaan, dan itu lumrah normal terjadi pada manusia dan juga pada para sahabat Nabi. Dan mereka orang yang paling cepat meninggalkan kesalahan, paling cepat menyadari kekhilafan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang terakhir, dan inti dari itu semua adalah Nabi tidak berwasiat ya dengan hartanya, tetapi Nabi berwasiat tentang apa yang menyelamatkan ke surga. Ya, itu yang isyaratnya dalam hadis-hadis terakhir. Dan Nabi juga tidak berwasiat dengan hartanya karena tidak memiliki harta. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang ke-6. Dan setelah itu ada bab atau habis? Nih. Ada habis bab yang ke-6 ya. Kita berwasiat, berarti kita akan lanjutkan besok pada kitab yang baru. Dan hari ini tanggal berapa? Saban. Sudah setengah ya. Tanggal 30 April. Ya, insyaallah besok kita akan lanjutkan kitab nazar. Ya. Kitab nazar, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.